Mitra bisnis, Kompas menulis, terkait kekerasan agama baru-baru ini, Ketua Umum PKB berkomentar, tidak seorang pun boleh dianiaya, apalagi dibunuh karena keyakinannya. Pemerintah harus menjamin setiap warganya bebas beribadah seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan esais Jakob Sumarjo. Pak Jakob, apa komentar Anda? Iya, jadi gini ya. Sebenarnya kan kekerasan semacam ini kan dulu-dulu nggak terjadi gitu loh. Kan baru-baru ya setelah reformasi. Jadi kalau menurut saya itu masalahnya kita ini sudah melupakan akar-akar tradisi kita sendiri. Cara berpikir kita itu sudah memakai cara berpikir budaya-budaya luar gitu aja. Nah, ini sehingga dengan demikian ya, kalau kita kembali lagi ke cara berpikir rakyat Indonesia ya, itu Pancasila itu kan Indonesia, Asta Brata Indonesia dan sebagainya. Nah, sebenarnya di situ diajarkan bagaimana kita ya, itu memasuki yang lain gitu loh, menjadi yang lain itu. Dapat dijelaskan maksud dari memakai cara berpikir luar? Kalau ada kontradiksi, dalam kontradiksi itu harus salah satu dipilih yang benar yang mana. Kalau kita memilih satu yang benar, lawannya itu mesti salah dan itu harus dihancurkan, kan gitu. Nah, di Indonesia tidak demikian. Ya, di Indonesia itu ya tidak bisa kita memilih salah satu sebagai benar yang lain salah. Masalahnya hanya bagaimana kita memandangnya itu benar itu karena kita memandang dari sudut kita. Tapi kalau kita bersedia untuk menempati cara berpikir yang lain itu, nah kita baru bisa mengerti bahwa mereka juga mempunyai kebenarannya sendiri. Kenapa saat Orde Baru hal ini sepertinya bukan suatu masalah? Ya, jadi tidak jadi masalah karena adanya represi negara. Jadi Orde Baru, Orde Lama keras pimpinannya itu pimpinan otoriter lah. Nah, pimpinan otoriter itu yang membuat takut orang untuk menganut cara berpikir yang luar ini, yang global ini, yang internasional gini, itulah. Demikian Jakob Sumarjo, saya Kiki Wijaya.